السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada petang ini saya akan menyebut kepada tuan-tuan beberapa perkara, mudah-mudahan perkara yang kita sama-sama akan dengar nanti memberikan sedikit pengetahuan ataupun bagi ulang kaji atas apa yang sudah kita fahami dan maklumi. Yang pertama saya nak menyentuh tentang peristiwa Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul kita ni, ada orang sebut dia Nabi tak buat. Jadi bila Nabi tak buat, buat apa kita sebut-sebut buat? Ada yang juga yang kata bahawa Rasulullah tu tak ada apa istimewa masa dia budak-budak. Masa Rasulullah kanak-kanak ni tak ada apa istimewanya, dia serupa dengan budak-budak biasa. Jadi buat apa yang kita sibuk sambut dia? Nabi Muhammad ni dia tak ada apa-apa. Dia hanya menjadi Nabi. Selepas dia menjadi Nabi tu barulah dia ada yang dikatakan Rasul. Sebelum tu dia tak payahlah kita sambut. Ayat ni saya dengar satu ucapan satu ustaz. Dia sebut Nabi Muhammad ni budak-budak ni macam orang biasa lah. Macam budak-budak biasa. Tak ada apa-apa keistimewaan. Jadi tuan-tuan, pendapat ataupun kata-kata yang macam itu adalah salah. Kerana Rasulullah bukan macam budak biasa. Bukan macam anak-anak kita ni. Ini yang ni kita kena faham. Baik, Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Rasulullah, berkahwin dengan Aminah binti Wahab ketika berusia 24 tahun. Ketika Abdullah tu berusia 24 tahun. Abdullah adalah anak kepada Abdul Muttalib bin Hashim, iaitu seorang pembesar di kota Mekah. Dan ketika Abdullah berkahwin dengan Aminah, bapa dia Wahab sudah pun mati, dan Aminah pada masa itu tinggal bersama dengan bapa saudaranya yang bernama Uhyab. Jadi datang meminang Abdul Muttalib, datang meminang untuk anak dia Abdullah. Kenapa Abdul Muttalib datang meminang Aminah untuk Abdullah? Sebab Aminah ni orang rupawan pada masa itu, orang yang terbaik di kalangan bangsa Arab, dan juga mempunyai susur galur dengan keluarga Abdul Muttalib, iaitu pertemuan pada keturunan Qusay bin Kilab. Lebih kurang 5 pupu. Kalau kita ni sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu. Pertemuan Aminah dengan Abdullah tu pada pertemuan pupu. Lebih kurang 4 atau 5 pupu. Dan ketika berkahwin dengan Abdullah, ketika itu usia Aminah belasan tahun. Kahwin dengan Abdullah yang usia 24 tahun. Hari Abdullah kahwin dengan Aminah, hari itu juga bapa dia Abdul Muttalib kahwin. Ini yang kita kena ingat benda ini. Hari bapa Nabi Abdullah kahwin dengan Aminah, hari itu juga Abdul Muttalib, bapa pada si Abdullah, berkahwin. Kahwin baru, Hala nama dia. Nama isteri dia ialah Hala. Bapa kahwin, anak pun kahwin hari yang sama. Abdul Muttalib bapa kahwin dengan seorang perempuan, nama dia Hala. Anak namanya Abdullah kahwin dengan Aminah. Abdul Muttalib kahwin dengan Hala, dapat anak namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdullah kahwin dengan Aminah, dapat anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jarak ataupun umur antara Hamzah dengan Nabi Muhammad ni sebaya. Lahirnya tempoh yang hampir sama. Main bola pun sekali, main polis sentri pun sekali lah. Lebih kurang gitulah. Sebab itu Al-Hamzah bila dia mati dibunuh dalam peperangan Uhud, Nabi marah sangat. Nabi terasa sangat. Sebab ni kawan sepermainan dia. walaupun itu adalah bapa saudara dia, tetapi dia sebaya, seumur dengan Nabi Muhammad. Sebab itu bila Nabi tengok Hamzah dibunuh dalam peperangan Uhud, dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan, hidungnya dipotong, timbul satu perasaan yang sangat membuak-buak dalam hati Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang bunuh Hamzah ni, aku akan buat macam mana dia buat kepada Hamzah. Turun perintah Allah melarang Nabi Muhammad membalas dendam kepada orang. Idfa' billati hiya ahsan. Balas kepada orang dengan benda yang lebih baik, jangan balas dengan keburukan. Sebab itu bila Wahsy masuk Islam, Wahsy yang tembak Al-Hamzah dengan tombak tu masuk Islam, Rasulullah layan dengan baik. Begitu juga Hindun yang belah dada Hamzah dan nak makan hati jantung Hamzah pun Nabi layan dengan baik. Sebab Allah pesan kepada Nabi supaya jangan balas dendam. Jadi kalau kita ni, Nabi pun dilarang oleh Allah supaya jangan balas dendam. Apa sebab kita nak balas dendam tu? Tak payahlah balas dendam. Tak payah nak buat lagu sampai nak balas dendam. Ada ubi, ada batas, ada hari boleh ku balas. Tak payah tuan-tuan. Tu cerita anak bapa tahun 1968. Tak payahlah. Kita nak balas-balas dendam, tak payah. Baik, bila kahwin, Abdullah tinggal di rumah, di rumah Siti Aminah ni selama 3 hari. Selepas 3 hari tinggal di rumah Aminah, barulah Abdullah bawa Aminah ni balik ke rumah Abdul Muttalib di Mekah. Tak berapa lama selepas berkahwin, Abdullah bawa barang perniagaan pergi ke Syam. 3 tempat dia pergi. Yang pertama dia pergi ke Syam. Lepas itu dia pergi ke Gaza, di Palestin. Selepas ke Gaza, Abdullah balik ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, Abdullah jatuh sakit. Bila jatuh sakit di Madinah, tak boleh balik ke Mekah. Utusan orang Madinah bawa ke Abdul Muttalib, bagi tahu bahawa anak kamu sakit di Madinah. Bila utusan Abdul Muttalib sampai, Abdullah sudah pun meninggal dunia di Madinah. Tak sempat dibawa balik ke Mekah. Maka pada masa itu Aminah sedang mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mengandungkan Nabi Muhammad, Abdullah pula mati. Maknanya tuan-tuan, Nabi Muhammad tidak kenal bapa dia. Tak pernah tengok bapa dia. Dulu bukannya ada gambar macam kita. Kita sekarang ni anak yatim, pak ada gambar. Arwah pak tu dalam album penuh dengan gambar pak. Boleh tengok anak yatim sekarang. Sebab tu anak yatim sekarang jangan duk rasa susah, jangan duk rasa berat. Nabi Muhammad lagi berat. Nabi Muhammad langsung tak kenal bapa ni. Saya anak yatim juga. Dululah lah tua tak yatim. Bapa saya meninggal ketika saya usia 8 bulan. Walaupun 8 bulan tak kenal siapa lagi, tapi saya kenal bapa saya. Sebab ada gambarnya, ada frame dia, ada album bapa saya. Saya boleh tengok gambar dia walaupun hitam putih color dia. Keluar dalam paper lagi. Pak saya mati ni keluar dalam paper. Siap boleh frame lagi gambar. Saya keluar dalam surat khabar. Jadi yatim saya ni tak ada apa. Saya boleh kenal bapak dia. Yatim sekarang pun boleh kenal bapak dia. Yatim Nabi Muhammad mana boleh kenal Abdullah. Gambar tak ada masa itu. Yatim pula dalam perut. Ketika dalam perut sudah pun mati bapak. Bapak kita kebanyakan dia mati waktu kita dah besar, 5-6 tahun kita kenal bapak kita. Jadi tuan-tuan, bagi anak yatim, tak payahlah kita rasa susah hati dengan jadi anak yatim. Banyak orang bila jadi anak yatim, dia susah hati, hibah, sedih. Kenapa Nabi Muhammad dilantik daripada anak yatim menjadi Rasulullah? Kerana nak ajar pada kita, kuatkan semangat. Nabi Muhammad yatim lagi teruk. Mak mati, bapak mati, Tok Wan mati. Nabi Muhammad relax. Tak ada pun Nabi Muhammad jalan keliling kampung minta lagu, tolong kami, bantu kami. Tak ada tuan-tuan. Itu cerita 3 Abdul 1964 yang menyanyi Haji Bahir, suara-suara Pir Ramli. Salah dia ambil harta sidik tiga raga. Lelah rumah sidik tiga raga. Saya bukan saya bersyukur bapa saya mati. Saya redha bapa saya mati kecil. Saya mati kecil. ya, masa saya kecil bapak saya berkata saya redha. Sebab apa saya redha? Sebab saya tak ada dosa dengan bapak. Untung tuan-tuan di hari kiamat Allah tak soal dosa dengan bapak. Dosa gigi mata dengan bapak tak ada. Dosa tengking bapak tak ada. Dosa sepak bapak tak ada. Zaman sekarang ni dengan pak dia pun dia sepak. Dia kapak bapak dia, semuanya pak belaka. Sepak, pak, kapak, pak, semua dia buat. Saya sekurang-kurangnya saya tak ada dosa dengan bapak. Saya tak ada dosa maki bapak. Saya tak ada dosa menjadikan hati bapak saya terasa, bapak saya sedih. Saya tak ada dosa. Untunglah jadi anak yatim tuan-tuan. Untung. Kita tak ada tahukan lama kita nak disoal di hari kiamat. Hanya kerana masalah dengan bapak kita. Raya tak balik, bapak kecil hati kena soal. Kamu ni raya puasa tak balik. Dipa balik. Bapak kata. Tengah anak tu, raya dipa balik tak balik, raya puasa pun tak balik. Langsung lama balik, pak terasa hari kiamat kena soal. Kita buat kasar dengan bapak kita kena soal. Tapi anak yatim mana ada soal. Sebab tu saya cukup tak suka kalau anak-anak yatim. Cikgu di rumah anak yatim, rumah sekolah anak yatim ke apa. Kalau ajar budak-budak ni jadi lemah semangat. Cuba jadi kuat semangat. Walaupun kami anak-anak yatim, tapi kami akan berusaha bersungguh-sungguh. Oh, letih lagu dia. Ini saya pergi ceramah satu tempat. Kumpulan anak yatim ni dengan lembek-lembek. Kami anak yatim. Kami perlukan kasih sayang nyampak tu kan. Jadikan budak-budak tu lembek. Janganlah jadi lembek. Kamu duduk di rumah anak yatim tu 1000 nikmat lah. Waktu puasa Ramadan terawih murai ni cukup susah dapat anak yatim ni. Semua penuh. Raya ni tuan-tuan banyak bawa pergi supermarket. Tesco, Giant, Raksasa semua dia pergi. Sekarang lah banyak tau keperak pergi bantu anak yatim. Nabi Muhammad siapa bantu? Syukurlah ajar supaya jadi orang yang bersyukur. Jangan jadi lemah semangat, tak larat, letih, sekilan dan sebagainya. Bila Abdullah meninggal, Aminah mengandung. Yang masalahnya tuan-tuan, keberkatan kepada Aminah ni, ketika mengandungkan Rasulullah, Aminah tak sedar pun yang dia mengandung. Sebab tu dia kata awal-awal tadi, jangan kata Nabi Muhammad ni sama macam budak lain. Aminah ketika mengandungkan Rasulullah, tak rasa pening, tak rasa sakit dan tak rasa pun dia mengandung. Malaikat datang beritahu dekat Aminah, kamu rasa kamu hamil ke Aminah? Haid tak datang. Tapi tak pening. Isteri kita kalau mengandung macam mana tuan-tuan? Satu taman tu boleh dengar muntah saja. Satu telkom ni tahu dia mengandung. Makan asam dia. Tu yang kata kita mengandung teruk. Nabi Muhammad punya baik ketika mak dia mengandung, dia tak menyusah mak dia. Tapi kita masa kita ni dimengandungkan oleh mak kita, menyusah mak punya teruk. Mak tu nak macam-macam. Daging musang berjanggut. Nak sana, nak sini. Tak boleh bau bapak dia. Bau suami pun tak boleh. Suami duduk sebelah, dia terajang pinjam. Dia kata tak boleh Allah. Kadang-kadang Allah tu datang pada suami. Isteri tak Allah, suami Allah. Duk muntah dekat telkom ni, wek-wek, pasal apa ni? Bini aku mengandung, dia kata aku tak tahu, aku pula Allah ni. Apa jenis macam tu pun ada. Jadi Nabi Muhammad, mak dia bukan macam itu. Bukan macam kita ni tuan-tuan. Baiknya Rasulullah daripada dalam perut sudah baik. Kita daripada dalam perut ni dah menyusah orang tua. Macam-macam nak. Kawan saya tu tuan-tuan, isteri dia mengidam nak daging babi. Bawa air menjumpa saya ni minta jampi. Dia kata ustaz tolonglah jampi ustaz. Isteri anak ni minta makan daging babi. Kalau tak makan pun tak apa, lalu kedai depan Cina, kedai Cina hak jual babi duduk gantung pun, tengok daging babi pun jadi. Apa punya mengidam. Tu yang anak bila beranak tu jadi gila babi ni. Yang bukan-bukan mengidam. Tu nama dia syaitan tuan-tuan. Sebab tu kita waktu mengandung ni kena jaga elok-elok. Min syarril waswasil khannas ni. Kena jaga elok-elok. Hati. Bapak-bapak pun kena jaga isteri elok-elok. Waktu mengandung. Jangan bagi susah hati dia. Jangan waktu isteri mengandung duk ada affair dengan orang lain. Jangan waktu isteri mengandung menyusahkan dia. Ni kadang-kadang bila picek tiap-tiap bulan di klinik tu, suami tak tunggu pun. Dia tinggal, isteri dia turun. Dia pun pergi jalan. Bila isteri tanya abang tak masuk sekali, abang cari parking. Isteri duk cokong, duk tunggu doktor. Kadang-kadang tuan-tuan, dia dipanggil sebagai budak yang tak dikendaki. Aminah bila dapat Nabi Muhammad mengandung, tuan-tuan seronok. Patut-patut Aminah tu bila dia tahu dia mengandung, dia susah hati sebab suami mati. Tapi Aminah tak ada macam tu. Aminah seronok. Sebab tu Nabi Muhammad lahir sebagai manusia yang ceria. Sebab mak dia seronok. Kita sekarang, anak kita lembab. Lembab, tak saya apa. Mungkin mak bapak tak seronok, isteri dia mengandung. Mungkin suami tak seronok, mungkin mak tak seronok yang dia mengandung. Sebab tu kita kena rasa syukur bila isteri mengandung. Setengah orang dia marah lelaki dia. Abang, tadi pergi cek. Cek apa? Cek doktor. Oi, terror hang cek doktor. Tadi pergi cek, doktor kata mengandung pula. Itulah awak. Tak nak jaga tadi. Mula-mula sebut dah, itulah awak. Tak beringat. Mula-mula sebut dah, itulah awak. Tak beringat. Bagitahu dekat mak beli kampung, mak. Menantu mak ni lekat pula, mak. Itulah kamu, tak ada menunggu. Mak tak suka, isteri tak suka, suami tak suka. Budak ni dipanggil sebagai the unwanted child. Bila dia keluar, tuan-tuan, ayah itu yang jadi perosak dalam masyarakat. Dia tahu, dia ada kesan pengaruh dia. Sebab tu bila kita dapat anak, isteri mengandung, syukur pada Allah, buat sujud syukur. Buat kenuri kesyukuran, isteri saya mengandung. Alhamdulillah. Banyak mak bila dia tahu dia mengandung, banyak isteri bila dia tahu dia mengandung, dia tak reda tuan-tuan, cari jalan macam mana nak bagi jatuh. Dia ambil Panadol campur dengan kok. Letelan kelipat lagi Panadol, dua kok dia makan. Tak ada jatuh juga. Cari jalan. Banyak yang buat macam tu. Ambil Panadol minum dengan Coca-Cola. Konon-konon nak bagi gugur. Nak bagi jatuh. Tak jatuh juga. Kesan dia juga bila anak lahir, anak jadi cacat. Dah Allah bagi-bagi. Itu satu marah parah. Tengah tu marah tuan-tuan. Masalah dia ustaz. Anak saya dah 8 ustaz. Mana nak tidur lagi ustaz? Apa susahnya tidur? Beli katil 2 tingkat. Susah yang salah. Tak ada masalah. Allah bagi rezeki. Nak nunarzukukum wa iyahum. Kami yang bagi rezeki kepada kamu dan kami yang bagi rezeki kepada anak kamu. Jangan susah hati. Jalan. Bila Aminah nak bersalin tuan-tuan. Sakit tak ada. Siti Aminah tak sakit macam mak kita. Macam isteri kita bersalin. Isteri kita bersalin ni Masya Allah. Bersalin tingkat 3. Tingkat bawah pun dengar. Punya duduk menjerit, aduh, aduh. Tak mau salin lah. Habis-habis selesai salin tu, sakit tak apa. Tak mau lah, cukup lah. Cukup lah abang, seorang anak pun cukup lah. Tak mau lah. Tahun depan beranak pula. Yang tahun ni kata tak mau lah. Main tahun depan dia main pula. Tuan-tuan. Itulah orang perempuan. Sayang dia macam tu. Kita kalau pergi hospital salin tu tuan-tuan, ada 3 bangsa duk teriak waktu waktu salin. Kita tengok bangsa mana yang paling kuat menjerit. Kita pukul telinga orang tuan-tuan. Jenis-jenis buak-buak tu. Ayo yo. Riuh lah. Hak paling senyap sekali orang kita. Sebab tu tuan-tuan. Suami ni bila isteri salin duk lah di sebelah dia. Bila masuk dalam bilik salin tu duk sebelah. Cari tempat salin yang elok sikit, duduk sebelah, pegang tangan dia, pergi semayang hajat, ambil air selusuh bagi minum. Tak tahu tak nak buat air selusuh macam mana. Allah pergi ambil air mineral ni, baca Fatihah 7 kali, baca surah Al-Fat ayat 1, inna fatahna laka fatham mubina. Bagi isteri minum, sapu di muka dia, sapu di perut dia, selesai tak lah. Tak payah nak pergi jumpa Tok Bidan minta air selusuh. Paling senang buat Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Fat ayat 1. Dah. Jadi Al-Fatihah tu macam mana nak baca Ustaz? Nak baca macam mana? Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fukan. baca sampai habis lah alhamdulillah. Orang kita ni payah tuan-tuan, dia tulis kertas sampai habis. Lain kali ustaz cakap dia terah, memanglah lewat jenah hang yang tak terah, dia kata ustaz tak terah. Jadi tuan-tuan buat sian dekat isteri kita. Setengah suami bila isteri berjalan, dia duduk tinggal bawah ilai izah okok Selangor Dacan lawan Selatan pula ni, duduk cerita pasir bola tuan-tuan, yang isteri bersambung nyawa. Patut-patut duduk di sebelah, pegang tangan isteri, genggam tangan isteri, bagi semangat. Lahir saja anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah nak dengar di telinga dia pun tak apa. Bang, dalam bilik salin tu juga. Bang, biar perkataan yang mula-mula anak tu dengar selepas dia bersalin, ialah perkataan membesarkan kalimah Allah, Allahu Akbar. Sebab yang banyak sambut baby sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Bukan Islam pun yang sambut baby pun. Kadang-kadang sing. Kadang-kadang bukan Islam. Hari ini kita tak mau. Siti Aminah bila dia bersalin tak rasa sakit. Tak terasa pun. Malah tak ada orang sambut ketika Nabi bersalin. Sebab tak menyusah orang. Tak dalam keadaan kotor. Tak dalam keadaan busuk. Tidak dalam keadaan yang menjijikkan. Sebaliknya Rasulullah keluar tu bercahaya rumah Siti Aminah. Sampai Rasulullah keluar tu keadaan tangan dia macam orang berdoa. Dan sunat sudah pun disunatkan. Kenapa Nabi sudah disunatkan ketika dilahirkan? Kalaulah Nabi belum disunatkan, nanti bila dia dah besar baru nak sunat, tuan-tuan, Tok Mudim tu mesti ambil glamour. Tok Mudim tu mesti ambil glamour. Sebab tu Nabi Muhammad tak ada Tok Mudim. Kalaulah Tok Mudim sunatkan Rasulullah, nanti dia buat signboard dekat rumah dia, Mudim Rasulullah. Nanti dikutuknya Rasulullah, ay Muhammad tu aku yang nyunatkan dia. Kamu tahu? Jadi hina Nabi Muhammad. Allah pelihara Nabi Muhammad sejak benda kecil lagi. Tak ada orang yang pegang Rasulullah, tak ada orang yang potong tali pusat Nabi. Sebab tali pusat Nabi sudah siap dipotong. Kita ni tuan-tuan, kalaulah artis jumpa bomo, dia mesti bubuk, bomo artis. Siap nempel lagi ni, bomo artis. Kalaulah dia tu tukang, tukang sunat raja, dia tulis ahli tabib dia raja. Semua ambil kesempatan, tambah zaman sekarang. Zaman Nabi Muhammad, tak ada siapa boleh ambil kesempatan nama daripada Rasulullah. Sebab tak ada siapa yang sunatkan Nabi, tak ada siapa yang potong tali pusat Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila salin saja, Aminah letakkan Rasulullah dalam satu tempat bakul. Tak ada siapa boleh tengok. Mula-mula tengok ialah Abdul Muttalib, datuk Rasulullah. Bila tahu saja Nabi Muhammad sudah lahir, Abdul Muttalib bawa Nabi Muhammad pergi dekat Kaabah sebagai tanda kegembiraan. Orang dulu-dulu tanda kegembiraan tidur kat Kaabah, bawa anak. Abdul Muttalib kata, aku namakan budak ini, cucu aku ini dengan nama Muhammad. Orang di Mekah heran, kenapa bubuh nama Muhammad? Mana ada orang dalam ni bubuh nama Muhammad? Tak ada siapa orang yang bubuh nama anak Muhammad. Kata Abdul Muttalib, Muhammad itu maknanya orang yang terpuji. Biarlah budak ini terpuji di langit dan terpuji di bumi dengan perangai, dengan akhlak dia. Memang jadi sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak, daripada zaman Nabi Nuh, daripada zaman Nabi Adam, sampai zaman Nabi Muhammad, tak ada orang yang bubuh nama Muhammad. Takkan berjuta-juta manusia tak ada akal nak bubuh nama Muhammad. Sebab tu kalau kita kata Nabi Muhammad ni sama dengan orang lain, salah. Nabi Muhammad tak sama dengan orang lain. Tak ada budak yang bernama dengan nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Tak ada manusia. Kita ni nama macam-macam, serupa belaka. Kita yang kita ingat nama kita ni tak sama dengan orang lah. Buh nama Rus, berlambak Rus tuan-tuan. Rus Iskandar, Sirat Rus, macam-macam Rus. Tapi Nabi Muhammad tuan-tuan boleh bayang dah, berjuta manusia tak terfikir nak bubuh nama Nabi Muhammad, nak bubuh nama Muhammad. Sebab apa tak terfikir? Sebab Allah khaskan nama Muhammad ini hanya untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya tuan-tuan Rasulullah kita. Sebab tu kita kena sanjung Nabi Muhammad, kita kena hormat Nabi Muhammad. Dia bukan budak-budak biasa, dia bukan orang biasa. Sebab ada orang kata Muhammad ni sama dengan kita je. Dia cuma lebihnya dia tu Nabi je. Bengong punya orang dia tentang. Dia kata Nabi Muhammad ni sama macam kita je. Cuma lebihnya dia Nabi. Kalau dia tak Nabi sama ni tuan-tuan. Jangan henakan Rasulullah macam itu. Bukan sifat Rasulullah macam itu. Rasulullah daripada kecil lagi. Sampailah Rasulullah wafat, tidak ada satu benda pun yang cacat dan celah pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang adanya semuanya baik-baik berlaku tuan-tuan. Bila dia dilahirkan, Ummu Aiman yang menyusukan dia. Mula-mula sekali susukan dia. Bapa saudara dia yang paling besar sekali menyambut kelahiran Nabi Muhammad ialah Abu Lahab. Abu Lahab tu sambut Rasulullah 100 ekor unta buat kenuri cukup kepala. Kalah kita tempat. Kita sambut Rasulullah besok 100 ekor apa? Tuan-tuan besok ada ceramah maulud. Tuan-tuan nak sembelih apa esok? Abu Lahab tu 100 ekor unta punya bangga dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ni anak menakan dia, anak adik dia, anak Abdullah. Abdullah mati, dia kata anak menakan aku lahir lah. Bila Nabi Muhammad lahir tuan-tuan, cahaya ni sampai ke Syria. Cahaya yang menerangi bumi Mekah sampai ke Syria. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Paris terpadam, walaupun tidak pernah terpadam selama 1,000 tahun. Syaitan-syaitan iblis ni tuan-tuan menjerit. Dalam hadis menyebutkan bahawa iblis menjerit sebanyak 4 kali. Dia menjerit, marah, menjerit, sedih, semuanya ada. Dalam bahasa kita menjerit tension. Sebab tu di KL pun ada orang menjerit, nama dia KL menjerit. Iblis pun menjerit juga. Iblis menjerit sebanyak 4 kali. Kali pertama bila Allah melaknat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Bila Allah kata kamu ni orang kafir, iblis. Iblis terus menjerit. Yang kedua, bila Allah kata kepada iblis, fala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah halau iblis daripada syurga. Iblis menjerit. Ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Jadi tuan-tuan, surah Al-A'raf tadi, ayat yang saya bacakan tadi adalah di antara ayat yang paling iblis tahu, yang paling iblis takut. Ini tuan-tuan yang mana rajin hafal ayat. Ada gangguan di rumah ke, gangguan di pejabat ke, mesin fotostat untuk jalan sendiri pun ada juga di pejabat. Saya banyak pergi pejabat tuan-tuan. Dia duduk petang-petang, orang duduk mandi dalam bilik mandi, bilik air, tapi tak ada tampak. Tapi bunyi orang mandi. Tapi janganlah baca ayat dalam tandas pula. Qala fahbit minha, jangan tuan-tuan. Ini dalam tandas, tak sesuai untuk dibaca. Baca tempat baik-baik. Ya, tempat. Yang ayat yang paling syaitan takut ada 10. Saya bagi satu ya. Bagi banyak tuan-tuan kan ingat apa. Saya bagi satu dulu. Qala fahbit minha, surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 13. Balikkan baca, amalkan. Anak teriak malam, anak menangis malam, muih dekat telinga kiri kanan dia. Suami menangis malam, muih dekat telinga kiri kanan dia. Ayat yang saya sebutkan tadi. Kali ketiga iblis menjerit ialah apabila Nabi Muhammad dilahirkan. Bila Nabi Muhammad dilahirkan, iblis menjerit. Menjerit tension. Macam tuan-tuan, kalau tension je mana? Kali keempat iblis menjerit ialah apabila suratul Fatihah diturunkan. Ada 4 kali iblis menjerit seumur hidup. Menjerit tension, menjerit marah, sedih. Bila dilaknat oleh Allah, bila dikeluarkan daripada syurga, bila Nabi Muhammad dilahirkan, dan yang keempatnya apabila surah Al-Fatihah diturunkan. 4 benda ini. Sebab itu surah Al-Fatihah ni ialah ibu kepada segala penyakit. Nabi Muhammad suruh baca 7 kali surah Al-Fatihah. Bila tuan-tuan ada hajat, baca 7 kali. Tuan-tuan kena gigit binatang, nak pergi ke klinik hospital lambat, tuan-tuan ambil Al-Fatihah ni, baca Al-Fatihah. ludah di tempat yang kena gigit 7 kali. Ni Nabi suruh buat. Gigit lipan ke apa ke, baca Al-Fatihah 7 kali baca, ludah di tempat gigit. InsyaAllah. Begitu juga kalau tuan-tuan ni tak tahu nak buat apa, orang masuk hantu. Setengah orang dia tak percaya histeria, tak percaya pun tak apalah, tunggu kamu masuk hantu, kamu berjaya. Allah sebut benda masuk hantu ni dalam surah Al-Baqarah. Allazina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, tidaklah dia bangun di hari kiamat, melainkan dia bangun macam orang yang kerasukan hantu. Allah sebut dalam Quran, macam orang kerasukan syaitan. Terang-terang sebut dalam Quran bahawa syaitan itu boleh merasuk manusia. Jadi orang yang masuk hantu ni tuan-tuan, baca Al-Fatihah 7 kali dekat air. Kalau tak nak dia minum, dia semurnya kita. Tuan-tuan semur dekat dia balik. Jangan tuan-tuan kumur semur dekat dia, marah dia. Tuan-tuan keluar dengan tangan, tabur je dekat dia. Orang dulu-dulu bila dia nak jampi, dia suka makan sirih. Makan sirih dengan pinang, ngak-ngak-ngak-ngak. Lepas tu dia start jampi. Dia ludah habis kat muka orang sakit. Seronok tuan-tuan jadi bomo tuan-tuan. Boleh ludah orang. Bukan senang tuan-tuan nak ludah orang. Sebab tu sekarang dia ramai orang nak jadi bomo. Senang boleh ludah orang, boleh cabul orang, boleh rugul orang. Macam-macam tuan-tuan. Nanti saya akan buat satu ceramah berkenaan dengan kahin ataupun bomo ataupun pawang dan dukun. Tengoklah bulan depan keluar CD yang baru, saya akan buat tajuk dia puaka ni yang rapik. Dia tak buat nak betul. Mana hak boleh, mana yang tak boleh pergi berubat dengan bomo. Kita ni kadang-kadang mengaji rajin, kuliah rajin, tiap-tiap hari kuliah, tapi ke bomo pun rajin juga. Asyik sakit bomo. Kalau bomo tak sakit, terlalu percaya sangat kita. Sampai kita ni dengan telur tu pun kita boleh percaya. Dia injek dengan satu jarum halus dalam kulit telur tu, dia bubuh lilin. Dia injek, kulit telur tak pecah. Dalam injek tu lah dia bubuh darah ataupun celup ataupun warna. Kemudian bila kita sakit, dia akan ambil telur tu, dia bubuh di tempat yang sakit, dia akan gesek-gesekkan. Kemudian dipecahkan dalam pinggan putih. Nampak darah, nanah ada, darah ada, rambut pun ada. Ni semua sihir. Kita bila tengok benda tu, ya Allah, siapalah yang buat kat aku ni? Padahal dia tipu kita. Banyak orang tak sedar. Ha, tu yang bila dia minta yang bukan-bukan, kita bagi. Minta anak bagi, minta ni bagi. Bila dia dah rogol kita, kita report dekat polis. Ustaz merogol pesakit. Sebab dia panggil bomo tu ustaz. Bomo bukan ustaz. Kita ni asal bomo, ustaz. Asal ustaz, bomo. Bila ustaz tu rogol orang, dia bubuh ustaz. Padahal mana ustaz tu bomo. Sebutlah bomo merogol pesakit. Tapi tabiat orang kita, bila pergi berubat dengan satu bomo, bomo tu baca bismillah, terus panggil ustaz. Ha, bila ustaz tu rabah, ha, dia kata ustaz merogol, ustaz merabah. Baik, balik pada Rasulullah tadi. Bila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas muka bumi ini, kegembiraan melimpah ruah. Semua orang suka. Sebab Nabi Muhammad ni tengok dia pun suka lah masa dia lahir. Termasuklah pada masa itu ada seorang anak remaja perempuan yang berusia 15 tahun. Yang berusia 15 tahun. Bila tengok Nabi Muhammad ni, dia kata, seronoknya kalau lah aku boleh bela budak ni. Teringin. Budak remaja 15 tahun, tengok budak comel ni, dia kata, kalau lah aku boleh bela ni, seronok sungguh aku. Betul tuan-tuan, 25 tahun selepas itu, anak remaja perempuan ni boleh bela sungguh Nabi Muhammad tu. Remaja perempuan yang berkenan dengan Nabi waktu kecil ini, nama dia ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Masa Nabi Muhammad baru lahir, Khadijah berusia 15 tahun. Dia pergi rumah Aminah, dia tengok Aminah. Dia tengok Rasulullah ni, dia dukung Rasulullah. Dalam hati ni berkenan, kalau lah aku dapat bela budak ni, memang Allah izinkan, dialah yang Allah pilih jadi isteri Rasulullah. Sebab tu akak-akak di belakang tu jaga-jaga. Bila pergi ziarah anak orang, tahta anak tu suami kita apa? Mana kita nak tahu? Kita ziarah kawan kita bagus salih, kita kata, "Eh, comelnya anak kamu non." Geram pun tengok non. Masa tu kita umur 30. Sekarang umur kita 60. Budak tu lah suami kita sekarang. Jangan kata tuan-tuan. Ada opah jawab, "Ustaz, opah dah tua ustaz, 70, takkan nak jadi suami opah." Mana nak tahu, lagi 37 tahun, itulah suami opah. Opah masa tu 107 tahun, suami opah 37. Makcik Wuk di Terengganu. Siapa nak sangka? Tak ada siapa boleh sangka jodoh, tuan-tuan. Siapa boleh sangka? Tak ada siapa sangka jodoh kita, budak-budak mana akan jadi jodoh kita. Rita tu sangka kah? Saya tak sangka, tuan-tuan. Kita ni lagi tak sangka. Hak budak lain ramai lagi pergi ambil hak tu. Kita tu lagi tak sangka. Hai, Masya Allah. Ni yang dikatakan sebagai jodoh. Ada orang tanya, "Ustaz, tu tua-tua tu kahwin nak buat apa tu, Ustaz?" Biarlah mereka kahwin, tuan-tuan. Tahulah mereka nak buat apa. Tak payahlah kita dia malam fikirkan nak buat apa tu. Tak payah fikir, tuan-tuan. Mereka tahulah nak buat apa, bab-bab tu. Yang tu tak ada kerosos, tuan-tuan. Baik, Rasulullah SAW disusukan dengan Ummu Aiman. Tabiat orang Arab, pukul berapa kita nak habis ni? Ha? Pukul 2:30? Bukan pukul 2 ke? Ya ke? Tabiat orang Arab, bila dapat baby, dia takkan menyusukan di Mekah. Sebab persekitaran Mekah tu tak berapa kondusif, kata orang. Tak berapa menyelerakan keadaan. Keadaan orang ketika tawaf telanjang, tuan-tuan. Zaman dulu orang tawaf di Kaabah tu telanjang. Sambil bersiuk, sambil bertepuk tampah. Kaabah ni penuh dengan berhala. Penuh. Jadi tak sesuai nak sesuaikan, nak susukan budak-budak di Mekah. Biar hantar ke pendalaman, biar orang kampung pelihara. Sebab yang pertama, supaya udara bersih menyihatkan budak. Sebab yang kedua ialah untuk memfasihkan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab di kampung-kampung lebih kemas daripada bangsa Arab. Bahasa Arab di tengah-tengah kota Mekah itu. Jadi mereka menunggu Bani Sa'ad untuk datang menyusukan Rasulullah SAW. Kerana kebanyakan orang Bani Sa'ad adalah anak yang terbaik untuk disusukan. Dalam duduk tunggu itu, tuan-tuan, ada satu keluarga miskin. Keluarga ini bernama keluarga Halimah Sa'diyah. Orang susah. Makanan tak ada, minuman tak cukup, apa semua tak ada. Pi ke kota Mekah untuk cari mana-mana budak yang boleh kalau disusukan. Mereka menunggang seekor unta yang kurus. Jalan tak tegak, unta ni pun lemah. Bila unta ni lemah, berjalan pelan. Unta lain boleh potong rombongan Halimah. Bila orang lain dah sampai ke Mekah, bila semua orang lain dah sampai ke Mekah, mereka dapat anak-anak orang kaya untuk disusukan. Halimah tu Sa'diyah lambat sampai. Unta dia sakit gout lemah. Bila lambat sampai, orang dah tak ada. Yang tinggalnya ialah Nabi Muhammad. Kenapa orang tidak mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuan? Sebab Nabi Muhammad anak yatim. Sebiasaannya kalau anak yatim, upah tidak lumayan. Siapa nak bangun, nak tanggung duit? Mereka kata daripada tak ada abang we, kita ambil jugalah Muhammad ni jadi anak susuan. Kita ambil jugalah. Nak buat macam mana? Nak balik kosong rugi pula. Ambillah Nabi Muhammad sebagai anak susuan. Tak dapat upah apa lagi pun, ambil aja dulu. Pasal dah tak ada orang lah. Bila awak balik, tuan-tuan, naik di atas unta tu, Halimah Sa'diyah susunya hanya sebelah saja yang mengeluarkan susu. Sebelah lagi tak ada susu. Bila Nabi Muhammad cicit saja susu, si Halimah Sa'diyah keluar susu. Bukan setakat Nabi Muhammad boleh minum, adik-beradik susuan Nabi Muhammad pun boleh minum. Dan unta yang bawa Halimah Sa'diyah yang semalam ni berjalan ni punya slow, hari ni berjalan laju, boleh potong unta orang lain. Halimah tanya dekat suami dia, "Abang, ini unta baru ke bang? Kata suami dia, nak beli baju baru pun tak ada, nak tukar unta baru. Ini unta kita lah. Sebab siapa yang laju semacam ni, abang? Tuan-tuan nampak tak? Barakah. Ni yang kata barakah. Barakah Nabi Muhammad, bela dia susu keluar. Bela dia unta tak sihat pun, jadi sihat. Kalau kita faham dua benda ni, tuan-tuan. Rahmat dan barakah. Dia datang daripada Nabi Muhammad, boleh dapat. Datang daripada Allah, tapi Nabi Muhammad boleh bawa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat pada sekalian alam. Jadi tuan-tuan, kalau nak dapat rahmat dan barakah, carilah daripada perbuatan Rasulullah. Sayanglah kepada sunnah Nabi, mesti ada barakah dan rahmatnya. Kenapa tak nak buat yang Nabi punya? Kenapa tak nak ikut perangai Nabi? Pada Nabi itu ada rahmat dan barakah. Kita takkan dapat rahmat walaupun kita bubuh nama kita Muhammad Rahmat. Nak dapat rahmat ni tuan-tuan kena ikut cara Rasulullah. Kita takkan dapat barakah kalau nama kita restoran berkat sekalipun. Kalau niaga tak ikut cara Rasulullah, tidak barakah. Perniagaan mesti ikut cara Rasulullah. InsyaAllah dapat barakah. Mana-mana orang yang mengamalkan sistem ekonomi Islam, ekonomi Rasulullah, insyaAllah selamat. Ada bank yang berteraskan pada Islam mencatatkan keuntungan 1.23 bilion. Ada bank yang mencatat keuntungan tahun lepas saja 1.23 bilion. Dan terjejas dalam keadaan yang sangat minima dengan kegawatan ekonomi. Hanya kerana meletakkan Islam dalam trust perniagaan. Ada bank yang tidak mencatat keuntungan yang memberangsangkan. Cuma untung 404 juta. 167 juta. Malah ada syarikat yang rugi 60 juta. Syarikat penerbangan yang rugi 606 juta. Sebab tidak meletakkan keberkatan yang datang daripada Allah yang tidak mau ambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah tuan-tuan. Tuan-tuan pi IJN dekat. Pi ke IJN tu tanya doktor. Dalam setiap 20 orang pesakit. Berapa ramai laki-laki, berapa ramai perempuan? Pi cek tengok dekat. Tanyalah dekat PR dia kata apa, pi tanya. Dalam 20 orang pesakit jantung, 16 laki-laki, 4 perempuan. Itu nisbah. Orang laki-laki ramai sakit jantung. Dalam 16 yang sakit jantung itu, berapa ramai yang ada janggut, berapa ramai yang tak ada janggut. Bila cek, sebab tu Nabi suruh simpan janggut. Ada sebab. Ada hormon. Ada pembesaran hormon pada janggut itu mempengaruhi kepada jantung. Apa kaitannya tuan-tuan? Kenapa Nabi Muhammad bila sujud, bila tahiyat akhir, Nabi Muhammad angkat tangan. Ashhadu an la ilaha illallah. Banyak lagi jari lain boleh angkat. Jari tengah kah? Jari hujung kah? Pasal apa jari? Jari telunjuk juga yang diangkat. Pak dia angkat dua sekali. Boleh juga. Pasal apa yang Nabi angkat satu? Kerana jari ni uraknya bertembung sampai ke hati. Angkat saja ashhadu an la ilaha illallah, hati ini akan sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Kaitan yang Nabi buat tu tuan-tuan, bukan saja-saja Nabi buat angkat. Habis tu tak nak angkat tu nak pusing ke nak apa kan? Ada orang tak naik tak turun. Biar fikir dia lah tuan-tuan. Tuan-tuan tu tengok dia, tuan-tuan tak khusyuk pula. Main mana buat-buat ni. Tuan-tuan perasan, tuan-tuan khusyuk. Tuan-tuan duk tengok jari dia, mana punya jarak susah. Dia perasan dia betul lah. Padahal dia lah tak betul. Orang hang semayang, hang lah semayang. Yang duk tengok orang siapa? Selalu kita macam tu. Asyik semayang je kita kata kita khusyuk lah. Kita tengok orang depan. Gau sana gau ni apa budak ni. Hang tu semayang, hang sedang lah. Hang semayang, hang tumpu lah. Semayang yang duk sibuk orang depan siapa? Ya orang depan tu pun janganlah kacau orang belakang. Eh, mana ada saya kacau? Tak, saya semayang je, tak. Memang kamu tak kacau, tapi baju kamu tu. Baju kamu tu menjadikan orang kacau. Dia tulis macam-macam baju tu. Oh, mak tak perguruan. Sebab tu nak semayang, tak usah tulis-tulis apa. Relax supaya orang belakang tenang, orang depan pun tenang. Baik, jadi tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah, bila dia bela, ada keberkatan pada Nabi ni, awal-awal bela, sudah ada keberkatan. Sampai jadi seronok, sampai jadi tenang, ceria. Balik tentang yang tadi ni, 16 orang lelaki-lelaki, 4 orang perempuan. 16 orang lelaki-lelaki, 4 perempuan jantung. Kenapa perempuan sikit pula jantungnya? Kenapa orang perempuan sikit sakit jantung? Tak ramai. Saya tanya dia, kata pak cik, orang perempuan ni tak ada tension. Tension tu tak ada. Dia tak ada tension tu. Sebab apa tak ada tension? Dia lepas, pitching dia lepas. Dia kalau dia marah tu dia marah lepas. Kalau suami dia lambat tu dia lepas, dia beletir tu rupanya menjadikan jantung baik rupanya. Tak ada orang perempuan kan, dia suami dia baik lambat, lambat balik, orang lama tunggu, nampak dia lepas. Yelah, abang dengar ceramah juga, tapi kita tunggu lama, nampak dia lepas. Suami tak lepas. Hai, balik lambat susah, balik awal dia tak lepas, dia simpan tu je lama-lama, boom, sekali kena serangan jantung tu. Jadi akak-akak kalau nak tengok suami cepat sakit jantung, rajin-rajin meletih untuk mereka ni. Kalau kesian kat suami tu, soalan meletih. Kesian tuan-tuan. Kesian kat suami ni. Baik, jadi tuan-tuan, bila kita tengok sunnah Nabi dalam bab janggut saja, ada sunnah. Orang perempuan kalau suami dia ada janggut, tolong main janggut. Tolong main. Macam mana nak main tak? Pulang lah. Yang tu tak ada terus. Takkan yang tu menengajar lagi. Suami yang tak mau simpan janggut, start tahun ini 14-30, start simpan. Ada barakah pada dia. Sebab Nabi buat. Setiap sunnah Nabi tu mesti ada barakah kalau kita tiru. Minum selepas setengah jam makan. Ada barakah. Saya pergi ceramah di Kulim. Dua roti capati dia bagi saya makan. Oh sedap tuan-tuan. Rumah Pakistan. Makan petang 6:30. Saya ingat kadang tak ada nasi. Makan dua keping. Tengok-tengok nasi biryani pula. Oh, saya kata Tuan Haji, dia tak boleh makan Tuan Haji. Sudah kenyang. Ustaz, isteri saya sedar. Sama niat sama ustaz. Makanlah ustaz. Ini basmati punya ustaz. Makan juga makan-makan tuan-tuan ni. Orang Kedah sebut menggelan lah. Ni ayam tak ada. Saya perhati dekat meja saya, air tak ada bubuh. Saya kata Tuan Haji, air ni tercekik ni. Ustaz mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah jam lepas makan baru minum. Saya kata kalau setengah jam lagi makan, matilah saya. Tak marilah air tu saya nak minum. Sebab itulah nama dia sunnah. Bukan dah tercekik pun tak boleh minum. Sabar nak. Lagi 2 minit lagi. Ini pun haru tuan-tuan. Kenapa haram betul-betul? Sunnah tu barokahnya macam mana? Baik, bila duduk di rumah ni, kambing-kambing Halimatus Sa'diyah semuanya gemuk. Habis satu kampung ni datang jumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Sejak kamu belah budak ni, aku tengok kamu ni dah merah sekarang ni, mak. Tak pergi kat puah mari lima. Oi, kamu tengok kamu sekarang ni sudah senang, kata dia. Entahlah berkat bila budak ni gamaknya. Sampai macam tu tuan-tuan. Sifat Rasulullah. Kalau kita kata bahawa kita ni macam Nabi Muhammad. Muhammad tu macam kita. Waktu kecil-kecil salah tuan-tuan. Kita ni pegang apa pun pecah. Cuba tengok kita kecil-kecil. Pegang gelas pecah. Sebab tu mak bagi gelas. Lecik. Pegang piring kaca pecah. Nabi Muhammad tak ada macam tu tuan-tuan. Allah pelihara sungguh Nabi Muhammad. Tuan-tuan, cuba tengok anak tuan-tuan. Bila orang datang je, mesti dia pun sibuk sekali. Kita jamu makanan, roti, biskut, buah. Anak kita duduk sebelah kita. Dia suka duduk tanda kita. Mak, nak tu. Di dapur ada, pergi ambil. Nak yang tu. Sebab apa dia nak yang setamu punya? Roti, biskut tu sama dengan tin dalam dapur. Tapi kenapa dia sibuk nak makan yang tetamu punya? Dia sibuk bukan pasal roti. Dia sibuk pasal roti tu dibubuh atas piring yang dia tak pernah tengok. Air kopi tu dibubuh dalam cawan yang dia tak pernah tengok. Yang dia duk makan, cawan plastik. Yang dia duk pakai, pinggan plastik. Pinggan plastik tu pun berlubang tengah pok dia duk cucuh api rokok. Sebab tu bila dia tengok gelas lawa, pinggan lawa, dia nak rasa. Pasal lawa. Sebab tu tuan-tuan, yang mana ada pinggan mangkuk hak lawa-lawa, pakai. Pi Langkawi tu, baca doa 4 kali. Jampi kastam. Waja'alna min baini adumih kastam. Kastam tidur lena. Tak kena cukai pinggan tu. Tapi awak balik ke Kuala Lumpur, pinggan tu simpan dalam almari. Tak kena tuan-tuan. Pakai lah. Nabi Muhammad waktu kecil tak pernah menyusahkan orang. Dia bukan macam budak-budak zaman kita ni, naik basikal tayar satu. Belum dapat motosikal lagi, baru basikal. Bila kita tanya apa siapa yang angkat motor tayar sebelah ni, dia kata ni sekarang ni zaman kemelesetan ekonomi. Jadi kalau pakai tayar sebelah, jimat kos sikit. Nabi Muhammad bukan jenis tu tuan-tuan. Jumpa buah pelam, curi buah pelam. Jumpa duit tengah jalan, kutip. Nabi Muhammad tak jenis tu tuan-tuan. Kita ni jumpa buah pelam, letik. Jumpa lima dekat tokong Cina, balik. Balik sekolah, tengok atas tokong tu, lima tiga biji. Balik dua biji. Lima tu hilang. Tokong Cina kata, wah, ini tokong banyak kuat makan. Tu yang dia bubuh lima plastik. Tokong Cina ni tuan-tuan, dengan tokong dia pun dia tipu. Kalau dengan tokong dia pun dia tipu, takkan orang Melayu dia tak tipu. Kena fikir tu tuan-tuan. Balikkan fikir Malaysia ada dekat. Kalau dengan tokong dia pun dia kelentong, takkan dengan orang Melayu dia tak kelentong. Dengan marah lagi saya cakap ni, saya minta tolong fikir balik. Yang kedua, saya minta tolong berhati-hati. Kalau dengan tokong mereka pun mereka kenat, takkan dengan bangsa kita mereka tak boleh kenat. Jangan cepat dan berikan 100 kepercayaan pada mereka. Tetap pegang kepada Islam. Pada Islam tu yang betul-betul. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila dah besar Nabi Muhammad ni sesuai untuk dipulangkan balik pada Aminah. Mak dia pun mati tak lama selepas tu, serah pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pula mati, serah kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi. Kita habis dah kan? Ha? Pukul pun habis ni? Habis dah kot. Nak mayang ni, nak belajar. Kamu belajar apa? Dapat extend. Oh, dapat extend pula. Saya kata dapat extension. Baik, sebenarnya kita dapat extend ya, baik. Kemudian tuan-tuan, bila dia dah besar, remaja, dalam umur 8 tahun, 10 tahun gitu, duduk dengan Abu Talib. Abu Talib ni orang semekin, anak ramai. Yang ni yang saya katakan tadi, nak jadikan manusia macam Nabi Muhammad. Walaupun dia budak, tapi dia boleh tahu, dia boleh bawa diri. Yang ni yang kita nak lahirkan budak-budak macam ni, yang pandai menghargai mak bapak. Walaupun dia miskin, dia budak, duduk di rumah orang miskin, Nabi Muhammad tahu apa tanggungjawab dia. Dia tak jadi budak-budak yang mengada-ngada. Nabi Muhammad tak jadi budak-budak yang mengada-ngada tak tentu halak, tentang dia anak yatim. Dia tak manja dengan Abu Talib. Dia buat kerja ambil upah bela kambing. Malah semua Nabi tuan-tuan terlibat dengan membela kambing. Semua Nabi, daripada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, semua Nabi-Nabi bela kambing. Kenapa tabiat Nabi ini semuanya benda bela kambing? Kerana kambing adalah binatang, lambang kepada binatang dan makhluk yang paling sombong, yang paling degil. Cuba tuan-tuan tengok kalau orang bela kambing. Kalau kita ajak dia minum, ajak dia pergi mandi, dia break empat-empat kaki break. Punya keras kaki dia. Kalau kita tanam pokok pisang, kita balut pokok pisang dengan plastik, dia sondoi kepala dia nak makan pokok pisang tu juga. Tabiat manusia pun lebih kurang macam tu tuan-tuan. Yang haram yang itulah syaitan nak buat. Sebab itu Nabi-Nabi diajar membela kambing supaya jiwanya kuat. Kerana manusia pun degilnya lebih kurang kambing juga. Tu sifat. Yang kedua, Nabi Muhammad mengambil upah membawa perniagaan bersama dengan Abu Talib. Bantu Abu Talib yang miskin. Dahlah miskin, anak ramai pula. Contoh-contoh cuba perhati. Orang miskin ni kebanyakan anak ramai. Kalau miskin tu anak ramai lah. Kalau anak ramai tu miskin lah. Yang kaya ni dua, tiga anak. Yang miskin ni ya Allah, kalau pergi di kampung-kampung tu tilam dia jemur kot tingkap. Jemur kot tingkap matahari nak nak basuh nak cerahkan tilam. Pak bantai pula tu. Anak lapan dah tilam tu je. Pak siapa jadi macam itu? Ni, Allah bagi rezeki kaya anak. Bila dia kaya anak, bila anak dia besar, anak dia akan tolong dia. Adilnya Tuhan yang maha bijaksana di tanah. Bila dia besar, Nabi Muhammad jadi pemuda yang segar. Bulu kening Nabi ini bercantum, melengkung dan bercantum di tengah. Mata Nabi ini bercelak, walaupun tak pakai celak, memang dah bercelak. Orangnya putih, pipi jadi merah. Rambut Nabi ini panjang, mata muda ini panjang sampai di bahu. Putih. Nak kata tinggi sangat tak, nak kata rendah sangat pun tidak, sedang-sedang. Bila berjalan, berjalannya bongkok ke hadapan, tunduk ke hadapan. Berjalannya laju-laju ke depan. Dia bukan macam kita lembut lembai. Kita ni bila jalan, dia jalan lembut. Bukan macam itu. Nabi dia berjalan cepat. Dia berjalan, dia nak ke depan berjalan. Ini cara bentuk Rasulullah berjalan. Badannya tegak. Orangnya berjanggut, lebat janggutnya. Siapa tengok pun berkenan. Tambah pula Nabi ni pakai baju jubah warna merah. Lagi orang berkenan. Serban Nabi serban putih, jubah Nabi jubah merah. Berjalan tengah panas, orang tengok ni berkenan. Itu sifat susuk tubuh badan Rasulullah. Bila bercakap dengan orang Nabi Muhammad ni, selagi mana orang tu tak habis cakap, dia dengar. Dia takkan potong orang cakap. Selagi orang tu tak sampaikan hajat dia, Nabi adalah pendengar yang setia. Kemudian Nabi Muhammad ni pula hormat pada orang. Hormat pada orang tua. Bijak sana dan bercakap bila perlu saja. Di Madinah, bila sebut saja Muhammad, tak ada komplain. Sampailah umur dia 24 tahun. Jawatan kosong pada Khadijah. Jawatan kosong pada rumah Khadijah. Membawa barang dagangan ke Syam. Khadijah Enterprise. Import export. Upah 2 ekor unta. Abu Talib baca iklan tu, pak saudara dia baca. Oh, ini cantik peluang ni. Boleh aku recommend pada Nabi Muhammad, pada Khadijah. Abu Talib jumpa dengan Nabi, dia kata, "Mak, Pak Ngah tadi pergi rumah Khadijah, ada iklan poster jawatan kosong. Kamu ambil lah. Nanti Pak Ngah jumpa dengan Khadijah, Pak Ngah cakap kamu terima lah. Ikut suka Pak Ngah lah Pak Ngah, cik ikut saja." Sampai di rumah Khadijah, Abu Talib kata, "Jah, aku dengar kamu ada jawatan kosong nak diisi, iya ke?" "Ya," kata Khadijah. "Bawa perniagaan, berniaga di Syam. Kalau begitu, saya minta pada kamu, berilah pada anak saya, Muhammad. Dia sekarang ni tak ada kerja. Perniagaan pun tak buat. Sekarang ni kalau kamu nak, Muhammad boleh bawa. Muhammad ni budak baik, kamu pun kenal. Muhammad ni budak amanah, kamu pun tahu. Jadi kalau kamu setuju, aku boleh bawakan Muhammad." Kata Khadijah, "Kalau Muhammad, saya setuju sangat. Sebab saya tahu Muhammad ni orang baik." Kata Abu Talib, "Tapi kalau Muhammad, 2 ekor unta aku tak maulah. Kalau kamu setuju, aku minta 5 ekor upahnya." Kata Khadijah, "Kalau untuk Muhammad, dia tak minta 5 pun, memang aku nak bagi 5 ekor unta dekat dia. Sebab aku tahu dia amanah. Dia pekerja yang baik." Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini majikan. Kalau budak pekerja kita baik, staff kita budak cekap, yang kita duduk kira gaji macam apa? Ambil kuangnya Khadijah. Bukan senang nak dapat staff yang cekap. Bukan senang nak dapat pegawai yang memberikan sepenuh komitmen. Bukan senang, tapi kadang-kadang majikan cukup berkira. Cuti tak dapat, cuti kena potong, gaji kena potong, payah. Lama-lama orang yang cekak ni pergi ke tempat lain. Ha, baru kita tengah-tengah. Cuba ambil sifat Khadijah. Kalau dia seorang pekerja yang cukup berwibawa, pekerja yang sangat efisien, ambil lah. Dan kalau dia minta gaji bagus, aku bagi. Janji kerja kita akan baik, untung berlipat kali ganda. Nabi Muhammad bawa ke Syam. Bila sampai ke Syam, orang sedang berniaga. Dia pergi dengan Maisarah. Maisarah ni tuan-tuan, laki-laki, bukan perempuan. Kita dulu faham Maitarah. Maitarah ni perempuan. Maitarah dalam cerita Nabi ni, kisah Nabi ni tuan-tuan, adalah laki-laki. Dia kata dekat Maitarah, dia kata, Sarah, kita relax dulu. Biar dia pun habis menegar lah. Kita, barang kita, kita simpan lah dulu. Kalau kita masuk sekarang pun, lambatkan barangan. Bila lambatkan barangan, harga tak boleh pergi. Mereka pun relax. Sampai orang dah habis menegar, tak ada apa dah. Baru Nabi buat keluar barang dia. Bila Nabi buat keluar barang dia, orang pakat berduyun. Nabi tak payah buat macam cerita Doremi siap dengan menyanyi tu. Obat, oh obat. Tak payah tuan-tuan. Nabi Muhammad buka, Nabi tanya, baik saya ada barangan, siapa yang nak beli silakan. Saya nak beli. Disebabkan barangan ni, barangan terhad, siapa yang nak beli lebih, silakan. Nampaklah, cerdik Rasulullah. Dah tak ada barang. Ha, siapa yang nak, apa nama, dengan lebih, silakan. Bayaran dengan lebih, silakan. Siapa lawan? Lebih lah, siapa yang nak. Akhirnya, perniagaan Rasulullah untung berlipat kali ganda. Malah dia boleh bawa barangan Syam pula. Untung tu, boleh beli barangan Syam untuk dibawa berniaga di Mekah pula. Bila dengar Nabi Muhammad balik, Khadijah dia mengendap ke tingkat-tingkat atas. Mengendap ke tingkat atas. Rumah dia pun dua tingkat. Tuan-tuan jangan faham, rumah orang Arab lu tak ada tingkat. Bukan setakat ada tingkat, dua tingkat lagi tuan-tuan. Ada balcony lagi di atas. Cuma tak ada kolam renang di atas. Siti Khadijah tengok barang habis, ceria Nabi Muhammad, ceria Maitarah. Maitarah kata, johoi, Muhammad berniaga macam ni, first class. Cukup pandai berniaga, warak sungguh, baik sungguh. Kalaulah dia jadi suami kamu, johoi. Kamu pun janda lama lah. Orang Minang kamu tolak. Asal Minang tolak. Asal tolak Minang. Apa kata, kamu ambil Muhammad jadi suami je. Aku tengok tak ada orang lain lebih layak daripada dia aja. Kata Khadijah, kalau kamu setuju, tanyalah pak-pak saudara aku, dia pun setuju. Kalau setuju, aku pun setuju. Maka Maitarah pun jumpa dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu nak tak kahwin? Kalau kamu nak, Khadijah boleh. Itulah dia contoh laki-laki dipinang perempuan. Bukan Khadijah jumpa bawa Sri Junjung menjumpa Nabi. Kami datang 1000 hajah. Bukan. Orang perempuan meminang laki-laki, dia mesti ada orang tengah. Dia ada orang tengah. Din, kamu ni dah umur 34, Din. Tak nak kahwin, Din. Tak apalah nak dekat aku. Apa tak nak pula? Kak Tipah tu, dia nak kat kamu. Dia okey pun. Cuma dia selalu kena tipu lah. Tipah tertipu tu. Kalau kamu nak, okey pun. Ya, saya. Kalau gitu, aku setuju lah. Itulah bentuk orang perempuan meminang laki-laki. Kahwin tuan-tuan, Rasulullah 25, Khadijah 40. Kahwin dengan janda. Depa kata memanglah kahwin ustaz, janda tu janda ada harta. Cuba janda tak ada apa, siapa nak ustaz dia. Jangan salah faham. Kalau Nabi kahwin kerana harta, mesti Nabi kaya lepas Nabi kahwin. Tapi Nabi papa ke dana lepas kahwin. Khadijah pun papa ke dana lepas kahwin. Segala harta kekayaan Khadijah diberikan untuk Islam. Kerana Islam selepas Nabi dilantik menjadi Nabi, diboikot selama 3 tahun. Habis orang tak nak jual makanan kepada orang Islam. Sebab Nabi jadi Nabi. Orang marah pada penganut agama Islam. Harta Khadijah lah yang menjadi galang gantinya. Maka berkahwinlah dengan Khadijah. Daripada Khadijah ini dapat 6 anak. Anak Nabi ini 7 orang. 6 daripada Khadijah, seorang daripada Mariah. Seorang daripada perempuan isteri Nabi yang bernama Mariah. Itu yang budak-budak tadika buat lagu nasyid. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Ibrahim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah. Masih kecil-kecil di kota Mekah. Oi, anak kita telah balik. Konok tuan-tuan. Adik-adik tahu, ayah tak tahu lagu tu. Ayah pun tahu lah. Cuba ayah nyanyi. Cik Babel jatuh dalam parut. Dia pak dia tahu lagu tu. Dia tak tahu lah lagu. Dapat anak. Anak laki-laki Nabi semua masih kecil. Nabi punya anak laki-laki semua masih kecil. yang tinggal besar-besar anak perempuan tu pun mati muda-muda. Yang pertama bernama Zainab. Zainab berkahwin dengan seorang laki-laki yang bernama Abul As Ar-Rabi'. Kemudian yang kedua Ruqayyah berkahwin dengan Utbah. Yang ketiga Ummi Kultsum berkahwin dengan Rumainah. Contoh saya tambah. Ummi Kultsum berkahwin dengan Utaibah dan Fatimah berkahwin dengan Ali radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhumah. Jadi tuan-tuan, empat anak Nabi. Yang pertama Zainab kahwin dengan Abul As Ar-Rabi'. Yang kedua Ummi Kultsum dan Ruqayyah kahwin dengan dua adik-beradik. Dua anak beranak Nabi ini kahwin dengan dua adik-beradik laki-laki, iaitu Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab. Tuan-tuan, Abu Lahab tu pak menakan Nabi, merangkap besan Nabi, merangkap musuh Nabi. Ui, banyaknya merangkap tuan-tuan. Mula-mula dia pak saudara Nabi, 100 ekor unta dia buat kenduri bila Nabi lahir. Dia punya seronok dengan Nabi, dia belah Nabi, dia sayang dekat Nabi. Bila Nabi kahwin, dia pun kahwin. Dia dapat anak, Nabi dapat anak. Anak dia dua orang jantan kahwin dengan anak perempuan Nabi. Maka mereka pun berjadi besan pula. Sebab itu tuan-tuan kena jaga hukum. Menantu sepupu dengan sepupu boleh kahwin. Jaga-jaga ni. Kita ada bapa saudara. Kita ada bapa saudara. Anak bapa saudara tu dengan kita boleh kahwin. Ni tidak. Kita ni atas nak salam saja. Batal aismayang. Batal aismayang maknanya tak boleh salam. Maknanya boleh kahwin. Ni dengan sepupu batal. Yang kita dah salam pasal apa? Saya duduk tunggu. Saya sampai nanti pukul 12:15. Minit tengah hari dah sampai. Tu cari parking tam mana aku nak parking. Lala turun 35. Oi, depa ni kalau banjir ni jenuh kereta aku ni. Tu bawa sini. Tu ada nenek duduk tu dari lobi saya tengok. Oi, tu dia peluk. Oi, ya Allah. Ni, adik abang kot. Oi, tuan-tuan. 5 orang perempuan dia seorang peluk ni apa ni? Pakai zik-zik ya, Mat. Kalau saya buang kepiah, saya pun nak peluk juga. Relax depan saya ni. Menuh saya tengok. Oi, kata dia. Main peluk. Apalah kamu pak-pak tepuk ni. Hak perempuan tu pakai baju lengan tak ada ni. BCG 2 ketik ke 3 ketik ni. Sampai tak ada malu dah ni. Astagfirullahaladzim. Saya tengok. Dia buat dek tu. Hai, dahsyat. Sikbet saya duduk kat KL. Sikbet saya duduk kat Ipoh boleh gagah lagi. Saya ni pakai kepiah tuan-tuan. Saya tengok. Tak ada malu, tak ada apa. Dia kira mesra. Siap belaga pipi dia. Relax. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan. Haram tu tuan-tuan. Oi. Daripada duk buat macam itu, baik peluk babi. Peluk babi tak dosa. Sungguh lah. Lori babi tu lalu depan menara kita ni. Jatuh tekok. Duk tengah jalan tak tahu nak pergi mana. Tuan-tuan boleh ambil dia, dukung dia. Dia babi ni comel juga. Tak berdosa. Sebab dia samak lah. Pergi ambil tanah 2-3 ketik, buah layak, campur. Samak 6 kali air bersih, jalan. Tapi dengan anak darah tu, kita duduk pegang. Nak samak dengan apa? Dosa. Tapi hari ni orang tak anggap dosa. Orang tengok babi tu, kotor. Memanglah babi tu kotor. Tapi nu hak kita duk pegang nak darah orang, berdosa di sisi Tuhan. Ni dah naik motor melekat dua-dua orang tuan-tuan. Naik EX5 melekat. Dua-dua duk larang tu. Seat belakang tu kosong. Dia tolong jaga. Lepas ni yang mana sepupu, yang mana sepapan, dua pupu, yang tu tak boleh bersalah. Sebab boleh kahwin. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, pak saudara, tak apalah boleh salam, pak saudara. Dengan anak pak saudara tu. Macam saya, saya dengan Cik Jelani ni, sepupu. Cik Jelani ni ada anak dara. Anak dara tu panggil saya Pak Su. Pak Su Kazim. Saya dengan anak dia, saya boleh kahwin. Walaupun kami sepupu, dengan anak dia, saya boleh kahwin. Dengan isteri dia, tak boleh salam. Kalau Cik Jalan ni cerai mati ke apa ke, isteri dia boleh kahwin dengan saya. Tapi hari ni kita dah jadi mesra, sepupu dekat belakang pipi. Haram. Utbah ni tuan-tuan, menantu Nabi. Padahal dia sepupu Nabi. Dia menantu Nabi dan dia adalah sepupu Nabi. Bila Nabi diangkat menjadi Nabi, Utbah ni marah. Utaibah pun marah. Bapak dia pun marah. Wahai anak-anakku, ceraikan anak Muhammad. Mereka dah bawa kesesatan, Abu Lahab kata. Daripada menantu, sekarang dah jadi hantu. Sampai dia nak bunuh Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Turun ayat Quran, Tabbat yada abi lahabin watab. Ayat yang kita duk baca semayang maghrib. Lepas-lepas semayang maghrib, makmum tegur tu imam. Udah-udah lah tu imam. Janganlah tu baca ayat ngumpat orang. Ayat tu ngumpat Abu Lahab. Dosa kita dah. Pelosok kat muka tu. Dia marah kita baca ayat tu. Dia kata ngumpat ke Abu Lahab. Ni pun bengong juga orang. Dah Allah baca tu. Allah yang ngumpat Abu Lahab. Dia jahat tuan-tuan Abu Lahab ni. Daripada pak dara jadi besan. Sampai nak bunuh Nabi. Akhirnya Allah turunkan bala kepada anak dia. Utbah mati dimakan singa. Utaibah mati dalam perang. Ini bantah Nabi Muhammad. Lawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala turunkan bala. Kemudian bila anak dia mati, suami mati, janda semua, anak dia kahwin pula dengan sahabat Nabi yang bernama Uthman. Tak lama kahwin dengan Uthman, mati anak dia. Rasulullah kata, Uthman, ada lagi seorang anakku janda. Kamu kahwin dengan dia pula. Kahwin pula dengan Uthman. Pun mati juga anak Rasulullah. Habis dah anak Nabi, tak ada lah. Kata Rasulullah, kalaulah aku ada lagi anak perempuan wahai Uthman, nescaya aku akan kahwinkan dia dengan kamu. Tapi dah habis dah anak, tak ada stok lah. Kenapa yang Nabi kata, kalaulah ada lagi anak, nescaya aku kahwinkan kamu dengan anak aku? Sebab Uthman tu menantu yang baik. Sampai pak nak bagi anak lagi. Cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan mati, pak mertua nak bagi tak adik dah? Agak-agak bagi lah tuan-tuan. Pak bagi adik tu pula. Pak ni nampak. Harap dulu puan teruk nak minta adik dia pula. Kalau kita menantu baik tuan-tuan, pak mertua mesti sayang. Macam Nabi Muhammad, pak dia sayang kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Uthman Affan radhiyallahu anhu. Kita baru sampai kahwin dan cerai dan mati anak dia. Kita tak baca lagi kisah-kisah yang lain. Jadi saya ada ceramah di seluruh Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Mesir, Brunei ni tuan-tuan. Saya dah ceramah dah hampir 18 tahun. Inilah kali pertama saya sampai ke menara Celcom ni. Ke Celcom ni. Jadi kalau nak jemput balik pun 18 tahun lagi lah. Saya cukup kata itu. Jadi di luar sana tu ada sahabat saya ni. Dia bawa CD-CD ceramah saya. Tuan-tuan nak beli, nak baca, nak apa nama, silalah di luar. Ya, semuanya apa nama, CD-CD yang terbaru ya. Yang terbaru daripada Cik Ali Salam kita. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.